alihi wa sahbihi ajma'in wa man ihtada bihuda wa tabatharahu ila yaumiddin amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan kajian kita pada kitab Muhtasar Sahih al-Bukhari karya al-Imam Az-Zabidi rahimahullahu ta'ala. Masih pada pembahasan hadis yang mengkisahkan tentang petualangan Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Khidir. Ya. Di mana Nabi Musa alaihissalam melakukan perjalanan rihlah fi talabil ilm untuk belajar kepada Nabi Khidir. Dan ini faedah penting bagi kita, yaitu anjuran untuk rihlah yang menuntut ilmu. Jangan ngumpet di kampung halaman aja. Ya, keluar untuk menuntut ilmu. Karena dalam rihlah menuntut ilmu banyak faedahnya. Mengenai mondok itu banyak faedahnya. Mondok itu banyak sekali faedahnya. Antum belajar ya, mendapatkan ilmu yang tidak antum dapatkan di kampung halaman. Antum bertemu dengan para ikhwan ya, para sahabat dari berbagai penjuru ya, kita mengetahui perbedaan-perbedaan karakter, watak, belajar gotong royong, belajar bersahabat, interaksi dengan orang dengan berbagai perbedaan yang ada ya, belajar mandiri, banyak manfaatnya kalau kita itu apa? Mondok, yang tidak kita dapatkan kalau kita tidak mondok ya. Baik. Dan di antara faedah penting juga dari perjalanan Nabi Musa yaitu anjuran untuk menuntut ilmu walaupun sudah dewasa. Nabi Musa alaihissalam seorang nabi dan beliau juga sudah dewasa. Ya, sudah lebih dari 40 tahun, tapi itu tidak menghalangi beliau untuk menuntut ilmu. Baik. Kemarin kita berhenti pada pertemuan Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Khidir. Ya. Setelah melakukan perjalanan dengan Yusa bin Nun ya, dan ikannya kemudian hilang sebagai tanda bahwasanya disitulah dia akan ketemu dengan Nabi Khidir. Baik. Kemarin kita sampai falamma ataya ila sahrah idza rajulun musajja bisaub au qala tasajja bisaubi. Tatkala keduanya yaitu Nabi Khidir, Nabi Musa alaihissalam dengan Yusha bin Nun mendatangi sahrah, yaitu batu yang sebelumnya Nabi Musa alaihissalam istirahat di situ, dan disitulah ikan yang dibawa hilang. Idza rajulun musajja bisawb, ternyata gak jauh dari tempat itu tadi ada seorang yang menutupi dirinya dengan kain. Fasallama Musa, maka Nabi Musa alaihi salam mengucapkan salam, dan ini adab kalau kita bertemu dengan seorang maka hendaknya bagi kita untuk mengucapkan salam ya. Nabi sallallahu alaihi salam menganjurkan kepada kita untuk menyebarkan salam, dan ini penting terutama bagi para penuntut ilmu ya, terutama bagi para penuntut ilmu santri, biasakan untuk kalau ketemu orang salam, ketemu teman kita salam ya, kita amalkan. Jangan cuma hanya sekedar apa, wawasan, ngerti salam itu dianjurkan tapi gak dipraktekkan, percuma. Ilmu itu untuk diamalkan. Nabi SAW pernah mengatakan wallahi la tadkhuluna al-jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Afala uhbirukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afsus salama bainakum. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, demi Allah kalian tidak bakal masuk surga sampai kalian beriman, dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai antara satu dengan yang lain. Maukah saya beritakan kepada kalian, saya tunjukkan kepada kalian suatu amalan, jika kalian mempraktekannya, kalian akan saling mencintai. Apa itu? Afsus salama bainakum. Sebarkan salam. Ya, sebarkan salam. Karena di dalam salam itu ikhwan ada doa. Doa yang sangat mulia yang kita membutuhkannya. Coba perhatikan di dalam salam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tiga permintaan. Yang pertama, ya, kita didoakan apa? Salam, keselamatan. Selamat badan kita, selamat hati kita. Siapa yang tidak ingin selamat? Semuanya ingin selamat. Sampai banyak orang Indonesia namanya selamat. Bahkan ada yang namanya selamat dunia akhirat. Saking pinginnya apa? Selamat. Yang kedua, warahmatullah. Dan semoga rahmat Allah tercurahkan kepada kalian. Siapa yang tidak ingin dirahmati Allah? Disayang sama Allah sebentar. Wabarakatuh. Doa yang ketiga, keberkahan. Dan arti dari keberkahan itu, al-khairul kathir ad-da'im. Kebaikan yang banyak dan langgeng, terus menerus. Masya Allah. Ini kalau kita paham kandungan dari salam ini, insya Allah ini akan memotivasi kita untuk menyebarkan apa? Salam. Maka ya, perhatikan bagi para santri, para santriwati, ya, biasakan untuk menyebarkan salam. Di sini kita dididik, dilatih untuk berusaha mempraktekkan adab-adab, akhlak-akhlak, sehingga ketika harapannya ketika nanti pulang interaksi dengan masyarakat, antum sudah terbiasa mempraktekannya. Ingat sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini keutamaan bagi orang-orang yang menyebarkan salam. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innal mu'mina idza laqiyal mu'mina fasallama alaihi wa akhadha bi yadihi tanasarat khatayahu kama yatanasaru waraqus syajar. Sesungguhnya seorang mukmin apabila bertemu dengan mukmin yang lainnya, kemudian dia mengucapkan salam kepadanya dan berjabat tangan dengannya, maka akan rontok dosa-dosanya sebagaimana daun-daun rontok dari pohonnya. Insyaallah, antum cuma ngomong assalamualaikum, ya, dosa-dosa antum apa? Rontok. Ya, terhapus. Dan semua kita sangat membutuhkan ampunan dosa. Karena kita harus mengakui bahwa kita adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang banyak melakukan dosa. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala seringkali menutupi aib-aib kita. Seringkali kita berdosa, tapi Allah Subhanahu wa taala masih sayang sama kita. Allah Subhanahu wa taala menutupi aib kita. Andaikan Allah Subhanahu wa taala membongkar aib kita, ya, maka manusia akan jijik melihat kita. Wallahi law alimu qabih sarirati la abassalama mayyalqani wala a'radu anni wa mallu bi suhbati. Kata Al-Qahtani dalam Nuniyahnya, demi Allah, ya, andaikan mereka mengetahui jeleknya hati ini, maka mereka akan berpaling dariku dan bosan bersahabat denganku. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menutupi aib kita. Baik. Intinya yang ingin kita ambil pelajaran di sini, tatkala Nabi Musa mengucapkan salam kepada Nabi Khidir, ya, ini anjuran bagi kita untuk menyebarkan apa? Salam. Faqala al-Khidir, Nabi Khidir kemudian menjawab, "Wa anna bi ardhika salam." Ya. Dari mana salam ini di kampungmu? Artinya ini kayaknya bukan salamnya orang sini deh, ini kayaknya orang jauh ini. Ya. Kalau orang sini enggak ada yang mengucapkan salam seperti ini. Ya. Faqal, maka Nabi Musa alaihi salam memperkenalkan dirinya. Ana Musa. Saya adalah Musa. Di sini juga faedah penting. Kalau ketemu sama orang, ya, hendaknya bagi kita untuk apa? Berkenalan. Kenalkan. Ya. Saya Fulan, Ibnu Fulan, dari sini, ya, asalnya, ya, mondok di sini, misalkan. Saling untuk apa? Berkenalan, ini adalah sesuatu yang dianjurkan. Karena dengan kita memperkenalkan diri kita, maka seorang akan lebih dekat, lebih akrab. Faqala, lalu Nabi Khidir mengatakan, Musa Bani Israel, apakah kamu Musa yang diutus oleh Allah SWT kepada Bani Israel? Ingat Nabi Khidir, Nabi Musa diutus hanya kepada Bani Israel, beda dengan Nabi Muhammad ya. Kalau Nabi Muhammad itu kan diutus untuk seluruh manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad kecuali rahmat bagi alam semesta semuanya. Berbeda dengan Nabi Musa, Nabi Musa itu hanya diutus untuk kalangan Bani Israel saja. Ya, inilah salah satu keistimewaan Nabi kita Muhammad SAW dibandingkan dengan nabi-nabi ya sebelumnya. Kalau nabi-nabi sebelumnya itu hanya diutus untuk kaumnya saja. Nabi Musa hanya khusus Bani Israel saja. Makanya Nabi Khidir tidak termasuk umatnya Nabi Musa. Dia tidak mengikuti syariatnya Nabi Musa. Karena dia tidak termasuk Bani Israel. Ya? Paham? Ya, jadi Nabi Khidir tidak masuk dari bagian umatnya Nabi Musa. Karena dia bukan Bani Israel, sedangkan Nabi Musa alaihissalam hanya diutus kepada Bani Israel saja. Makanya Nabi Khidir mengatakan, apakah engkau adalah Musa yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Bani Israel? Bani Israel, keturunan siapa Israel itu? Ya'qub. Israel, itu ikhwan, Ya'qub. Ya, jadi keturunan Ya'qub, yaitu keturunan dari Nabi Yuhah Ya'qub alaihi assalam. Baik, Nabi Musa alaihissalam diutus kepada Bani Israel, yakni keturunan-keturunan dari Nabi Ya'qub alaihissalam. Baik, sekarang ada di sana ada negara, orang bilang itu adalah apa? Israel. Ya, Israel. Tapi penamaan ini adalah penamaan yang tidak tepat. Karena pada hakikatnya mereka bukan keturunan Ya'qub alaihi salam. Ya, mereka bukan keturunan Ya'qub. Makanya orang-orang Yahudi, ya, mereka yang lebih tepat, ya, mereka kita namai dengan apa? Yahudi. Bukan dengan apa? Israel. Ya, bukan dengan Israel. Ya, penamaan Israel sekarang, misalnya Palestina diserang oleh Israel, ini penamaan yang tidak tepat. Karena Yahudi itu bukan pengikutnya Yahudi yang sekarang ini, ya, bukan pengikut Nabi Musa, bukan pengikutnya, ya, bukan keturunan Nabi Ya'qub alaihi assalam. Bahkan salah seorang ulama rahimahmu ta'ala yaitu Abdullah bin Zaid Ali Mahmud menulis sebuah kitab, ya, Lastum Abna'a Israel Bal Antum Abna'u Iblis. Ya, judul kitabnya mantap. Kalian itu bukanlah keturunan Israel, karena Israel itu Ya'qub. Makanya mereka senang kalau dibilang Israel. Orang-orang Yahudi itu senang mereka, ya, karena Israel Ya'qub. Tapi ya, yang benar adalah antum abna'u iblis. Kalian itu keturunannya iblis. Ya, yang suka membantai kaum muslimin, ya, memerangi saudara-saudara kita di Palestina, itu bukan keturunan Nabi Ya'qub alaihi salam, bukan juga umatnya Nabi Musa alaihi salam. Nah. Baik, selanjutnya qala na'am. Ya, kata Nabi Musa alaihi salam, "Iya, benar. Sayalah Nabi Musa yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel." Ya, karena Nabi Musa itu nama Musa itu kan banyak gitu ya. Maka Nabi Khidir ingin menegaskan, Musa yang mana ini? Ya, apakah Musa Bani Israel atau Musa yang lain? Kita aja misalkan di satu pondok, dan nama itu kadang apa? Banyak gitu. Abdurrahman misalkan, Abdurrahman yang mana? Abdurrahman kelas berapa? Dari mana? Banyak Abdurrahman di Al-Furqan itu. Ya. Pasaran. Ya, misalkan, jadi ini saking banyaknya. Atau yang di akhwat misalkan Aisyah, Fatimah, ini kan biasanya banyak gitu ya. Aisyah yang mana? Fatimah yang mana? Ya, itu yang ditanyakan oleh Nabi Khidir. Ya, maka dipertegas, ini Nabi Musa yang Bani Israel? Ya, betul. Qal, kata Nabi Musa alaihi salam selanjutnya, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ulimta rusda, ya, apakah boleh sekiranya aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku apa di antara yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu kepadamu berupa petunjuk. Artinya Nabi Musa di sini apa? Minta izin. Ya. Wahai guru, wahai Nabi Khidir, bolehkah aku menjadi muridmu? Bolehkah aku belajar kepadamu agar aku bisa menimba ilmu dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu kepadamu? Ya. Di sini lihat bagaimana adabnya Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa ini, kawan, jelas kedudukannya lebih utama daripada Nabi Khidir. Jadi kalau ditanya mana yang lebih utama, Nabi Musa atau Nabi Khidir? Nabi Musa alaihi salam. Karena Nabi Musa adalah kalimullah, beliau ulul azmi. Ya, beliau ulul azmi. Bahkan Nabi Khidir itu masih diperselisihkan oleh ulama apakah dia nabi ataukah tidak. Antum kalau baca misalkan tafsir As-Sa'di rahimahullahu taala dalam surat Al-Kahfi, ya, beliau termasuk yang merojehkan bahwasanya Nabi Khidir bukanlah nabi. Beliau hanya hamba saleh, mirip seperti Luqman. Luqman Al-Hakim hamba saleh tapi dia tidak nabi. Begitulah dengan Nabi Khidir. Walaupun jumhur ulama mengatakan bahwasanya Khidir itu adalah nabi. Ini jumhur, mayoritas ulama. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini bahwa secara kedudukan, secara keutamaan, ya, Nabi Musa alaihissalam lebih utama daripada Nabi Khidir. Tapi lihat bagaimana adabnya Nabi Musa alaihissalam kepada Nabi Khidir. Bolehkah aku belajar kepadamu? Ya, pamit dulu, permisi dulu. Ya, maka ini penting, faedah penting bagi kita, yaitu belajarlah adab. Ya, terutama belajar adab dalam menuntut ilmu. Belajar adab kepada ustaz. Ini penting, ya, Wak. Ya, bil adabi tafhamul ilm. Kata para ulama, dengan adab engkau akan mendapatkan ilmu. Bahkan dahulu Al-Imam Ibn Sirin menceritakan, kana salafu yata'allamuna al-hadiya qabla an yata'allamu al-ilm. Adalah para ulama us-salaf, mereka belajar adab terlebih dahulu sebelum belajar ilmu. Bahkan diceritakan oleh Imam Adz-Dzahabi dalam kitabnya Siyar A'lamun Nubala bahwa di majelis Imam Ahmad, yang hadir dalam majelisnya itu, yang belajar kepada Imam Ahmad itu 5.000 orang. 4.500 belajar hadis. 500 orang belajar hadis. 4.500-nya belajar adab dari Imam Ahmad. Lebih banyak yang belajar adab. Masya Allah. Ini menunjukkan kepada kita pentingnya, ya, adab. Ya, pentingnya adab. Makanya ikhwan, ya, perhatikan adab-adab kita, terutama adab kepada ustadz. Antum tidak akan mendapatkan ilmu kalau antum tidak beradab kepada ustadz. Ya, perhatikan ini. Seorang murid tidak akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat kalau dia tidak memiliki adab kepada ustadznya. Bagaimana dia akan mendapatkan ilmu dari ustadznya kalau dia tidak beradab kepada ustadznya? Ya. Salah satu kunci utama agar kita mendapatkan ilmu adalah adab. Ya, sehingga ustaz pun akan senang tatkala ngajar. Ya. Murid juga senang ketika belajar kepada ustaz tersebut. Lah kalau antum misalkan udah enggak senang sama ustaznya, antum sudah enggak senang sama gurunya, enggak beradab sama dia, kurang ajar sama dia, yakin antum enggak akan mendapatkan ilmu dari itu. Karena dari awal sudah enggak senang duluan. Ya. Makanya dulu kita misalkan kalau ada guru misalkan matematika, wah, gurunya garang. Ya. Udah enggak senang duluan. Yakin pelajaran dia jeblok. ya. Tapi kalau antum senang sama ustadznya, ya, beradab kepada ustadznya, maka ini adalah kunci antum akan diberi kemudahan untuk mendapatkan ilmu dari dia. Maka perhatikan adab kepada ustadz, ya, adab kepada ustadz, seorang murid, orang santri kepada ustadz. Seperti Nabi Musa alaihissalam, walaupun secara kedudukan Nabi Musa alaihissalam lebih utama, tapi beliau tetap tawadhu, beliau tetap merendah kepada orang yang akan mengajarkannya, kepada gurunya. Dan di sini juga satu faedah penting, yaitu hendaknya kita di dalam belajar ilmu agama tidak boleh sombong. Tidak boleh sombong. Lihat Nabi Musa alaihissalam, walaupun secara usia, walaupun secara kedudukan beliau lebih utama daripada Nabi Khidir, beliau tidak malu belajar kepada Nabi Khidir. Kadang kita ini apa? Gengsi. Ya, kalau mau belajar kepada yang lebih muda misalkan, atau yang lebih bawah daripada kita. Ya. Kadang kan gitu. Masa anak lulusan ini pula, atau sudah tua belajar sama ustaz yang masih muda. Ya. Masa anak yang udah jenggotan ini, ya, belajar kepada ustaz-ustaznya masih, ya, masih cumblu lagi ustaznya. Misalkan. Enggak boleh. Ya. Tidak boleh. Hendaknya bagi kita untuk apa? Tawadhu, tidak boleh sombong. Apa kata Mujahid sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari? La yata'allamul ilma mustahyin wala mustakbir. Tidak akan mendapatkan ilmu dua orang. Yang pertama adalah mustahyin, orang yang pemalu. Mau belajar malu, mau mondok malu, ya, mau ke masjid malu, ntar dibilangin sok suci, ya, mau baca kitab malu, nanti dibilangin ahli kitab, ya, butuh buku misalnya, ya. Baik, yang kedua adalah mustakbir. Yang gak akan mendapatkan ilmu juga adalah mustakbir, orang yang sombong. Mau belajar, wah, gengsi dong, mosok anak belajar sama dia, kayaknya levelnya lebih tinggian saya deh daripada dia. Abul. Nabi sallallahu alaihi wasallam saja pernah beliau meriwayatkan suatu hadis dari Tamim Ad-Dari. Dari Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari siapa? Sahabat, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari dia tentang kisah Jasasa. Ya, makanya dalam ilmu mustalah hadis, kalau antum belajar mustalah hadis, ada istilah riwayatul akabiri anil ashahir. Ya, orang tua ngambil atau belajar meriwayatkan hadis dari yang lebih muda. Ada loh sebagian sahabat belajar dari tabi'in. Ya, Ibnu Umar radhiyallahu an pernah beliau hadir dalam majlis salah seorang tabi'in. Ya, bahkan beliau nangis dalam majlis tersebut karena mendapatkan siraman sentuhan dari, ya, seorang tabi'in yang mulia. Masya Allah. Sahabat Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab, banyak meriwayatkan hadis. Gak malu untuk belajar kepada seorang tabi'in yang mulia. Itulah ilmu. Itulah tawadhu, itulah akhlak yang perlu bagi kita ini untuk belajar. Ilmu bukan hanya sekedar, ya, kita memperkaya wawasan, memperbanyak baca kitab, memperbanyak hafalan, ya, tetapi, ya, yang lebih penting daripada itu adalah yang bermanfaat. Ilmu yang paling penting itu yang bermanfaat, yang membuahkan amal saleh, yang membuahkan akhlak yang mulia. Ya, percuma kita banyak hafalannya, percuma banyak pengetahuannya, wawasannya, tapi akhlaknya rusak. Adabnya, nol, gak ada manfaatnya, ya tidak ada manfaatnya. Maka ini sangat penting sekali apa yang diajarkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Qal innaka lan tastati amaiya sabra. Nabi Khidir mengatakan, kamu enggak bakalan sabar sama saya. Ya, enggak bakalan sabar sama saya. Karena menuntut ilmu ayyul ihwah butuh kesabaran. Ini nantangin Nabi Musa. Sabar enggak kamu mau belajar sama saya nanti? Jangan cuma minta-minta toh. Ntar enggak sabar gimana? Ya, jadi dari awal Nabi Khidir udah pasang kuda-kuda. Boleh-boleh aja kamu belajar sama saya, tapi saya khawatir kamu ini kayaknya apa? Enggak sabar. Ya, enggak sabar. Jelas ya? Baik. Ya Musa, inni ala ilmin min ilmillah allamanihi la ta'lamuhu anta wa anta ala ilmin allamakallahu la a'lamuh. Wahai Musa, sesungguhnya saya memiliki ilmu dari Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah ajarkan kepada aku, yang kamu tidak mengetahuinya. Sebagaimana engkau memiliki ilmu yang Allah ajarkan kepadamu yang aku tidak mengetahuinya. Artinya masing-masing kita memiliki ilmu yang tidak diketahui sama yang lain. Ada ilmu yang menonjol, ya. Kalau dalam ilmu sekarang ada namanya apa? Spesialis. Jadi ada sebagian orang itu spesialisnya misalkan dalam ilmu hadis. Dia tahu ilmu hadis. Ustadz yang lain dia bidangnya di dalam ilmu akidah misalkan. Ustadz yang lain lagi ada yang bidangnya dalam masalah apa? Fikih. Ya, terkadang sebagian ustadz yang memiliki spesialis dalam ilmu hadis mengetahui apa yang tidak diketahui oleh ustadz yang lain yang di bidang akidah atau di bidang fikih. Sebagaimana sebaliknya? Sehingga mestinya kita harus saling apa? Melengkapi. Ya, jadi kalau misalkan ada seorang penuntut ilmu, dia sudah menguasai ilmu akidah, ilmu hadis, ilmu fikih. Karena muridnya mengetahui apa yang tidak diketahui oleh gurunya. Karena setiap orang itu tidak mesti menguasai semua bidang. Ya, tidak semua ulama menguasai semua ilmu. Tapi ada spesialis sendiri, ada yang menonjol. Misalkan Syekh Al-Albani lebih menonjol dalam hadis. Syekh Ibn Thaymin lebih menonjol dalam masalah fikih. Ya, ada spesialis sendiri. Walaupun beliau juga tahu, ya, Syekh Albani fikih juga ngerti gitu ya, akidah juga ngerti. Tapi ada yang menonjol dari beliau. Ya, Syekh Ibn Uthaymin juga begitu. Bukan berarti masalah hadis nggak ngerti, tapi ada yang sisi yang menonjol dari beliau. Ya, sisi yang menonjol. Demikian juga, ya, seorang penuntut ilmu. Maka bukan suatu aib kalau seorang penuntut ilmu, misalkan, walaupun dia seorang ustadz, kemudian belajar kepada muridnya yang memiliki keahlian di bidang tertentu yang ustadznya tidak memilikinya. Jelas? Nah, Al-Imam As-Suyuti misalkan, Al-Imam As-Suyuti, beliau dikenal sebagai ulama yang mengetahui banyak bidang. Untuk mau cari kitabnya Imam Suyuti, masalah tafsir ada, masalah hadis ada, ya. Masalah fikih ada. Ya. Masalah akidah ada, itu Imam Suyuti, Masya Allah. Tapi ada satu fak, satu bidang yang beliau tidak menguasainya, yaitu ilmu hisab, ilmu faraid, ilmu tentang matematika, ilmu tentang faraid. Beliau mengatakan, saya kalau sudah berhadapan dengan ilmu matematika dan ilmu faraid seperti ya memikul gunung. Artinya tidak semua ulama itu menguasai semua Tidak semuanya antum semua pelajaran itu 100 kan? Ada yang 100 mungkin, ada yang 70, ada yang kebakaran. Ya. Jadi tidak semuanya antum kuasai dengan baik. Ada hal-hal yang lebih menonjol pada sisi kita. Baik. Kemudian kata Nabi Musa alaihi salam, "Satajiduni insyaallahu sabira wa la a'si laka amra." Kau akan dapati aku wahai Khidir insyaallah. Ya, artinya insyaallah jika Allah SWT menghendaki. Artinya dia enggak memastikan. Enggak memastikan ya, karena memang kita tidak tahu kepastian apa yang terjadi di depan, di kemudian hari. Makanya Allah SWT mengatakan, "Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dhalika ghadan illa ayyasha Allah." Dalam surat Al-Kahfi Allah mengatakan, "Jangan kamu memastikan saya akan melakukan besok begini kecuali dengan kehendak Allah SWT." Maka Nabi Musa AS mengatakan, "Kau akan jumpai aku insyaAllah termasuk orang yang sabar dan tidak maksiat kepada perintahmu." Artinya, insyaAllah dia akan berusaha untuk menjadi penuntut ilmu yang sabar dan menjadi penuntut ilmu murid santri yang taat. Dari sini, dapat kita ambil faedah. Faedah penting bahwa santri yang sukses, murid yang sukses itu salah satu kuncinya adalah satu, sabar, dan dua, nurut sama gurunya, manut sama gurunya. Antum kalau ingin sukses, perhatikan ini. Yang pertama yaitu harus sabar. Menuntut ilmu harus sabar. Jangan baru di sini satu bulan, waduh ternyata banyak nyamuknya, airnya apa? Airnya apa? Nah, seger, masya Allah. Ya, airnya wah nggak seperti di rumah ana yang seger banget gitu ya. Ternyata makannya di sini satu nampan, ya satu orang. Masya Allah, berapa orang sekarang? 4, ya kan? Atau hal-hal yang lain yang mungkin kita apa ya terasa janggal di dalam hati kita, ya maka ini ikhwan butuh kesabaran, ya butuh kesabaran. Kalau antum tidak sabar menjadi santri, tidak sabar dalam menuntut ilmu, maka antum akan gagal dalam menuntut ilmu. Ya, satajiduni insyaallah sabira. Kunci sukses sebagai santri, sebagai penuntut ilmu, sebagai murid harus sabar. Karena ilmu ini tidak didapatkan dengan badan yang enak-enak, dengan makanan yang enak-enak. Ya, tidak. Apa kata Yahya bin Abi Katsir? La yunalul ilmu birahatil jasad. Ilmu itu tidak didapatkan dengan jasad yang enak, nyantai. Ya. Dan kalau kita baca kisah-kisah para ulama ussalaf dalam menuntut ilmu, masya Allah, kita ini kalau dibandingkan dengan kita sekarang, kita ini udah enak banget. Lihat para ulama dulu. Misalkan Imam Ibnu Abi Hatim Ar-Razi pernah berkisah, ya dia sampai 3 hari enggak makan. Ada yang melakukan perjalanan jauh sampai kencing darah. Ya. Ada yang bekalnya hanya roti, rotinya keras. Dia kalau mau makan roti tersebut, maka dia harus cari sungai atau laut dulu untuk bisa melumerkan gitu. Biar lumer terlebih dahulu. Karena kalau langsung dimakan enggak ada airnya, direndam dulu, harus direndam dulu. Ya, biar bisa dimakan. Kalau langsung keras bisa macet di tenggorokan. Subhanallah. Kalau dilemparkan ke anjing bisa mati. Saking kerasnya itu roti. Ya, itu perjuangan para ulama dulu. Dan seperti yang kemarin kita dengarkan ya, sesepuh-sesepuh kita ya, para ustadz-ustadz dulu ya, yang tahun 80-an mereka belajar, itu kalau dibandingkan dengan sekarang Masya Allah jauh. Mereka dulu Masya Allah ya, kadang makan cuma kerak nasi doang, nanti kalau bekalnya habis pulang. Enak sekarang antum gak pakai mikirin ya, bayar apa gak bayar, pokoknya makan, SPP urusan belakang. Enak kan. Kalau dulu, kalau kehabisan bekal, dia harus pulang dulu, kerja dulu. Itu ustaz-ustaz kita dulu. Ya, termasuk Syekhuna. Ya, termasuk Syekhuna, Ustaz Aunur Rafiq juga begitu. Ya. Mondok dulu itu, kita di awal-awal juga kalau kita bandingkan dengan sekarang udah termasuk enak banget. Untuk dulu misalkan masalah air, kita dulu kalau air itu harus ke telaga sana ngambil di jadwal piket itu. Ya. Nah, makan dulu ya paling yang masak ya, ada yang sendiri, pernah sendiri-sendiri, terus pernah dimasakkan, tapi yang masak santri. Kalau sekarang kan enggak bu dapur gitu ya. Ya. Dulu santri, tahu sendiri santri enggak ahli masak. Ya. Kadang kangkung dikasih garam gitu doang. Jadi udah ya, ala kulli hal, maksudnya kita harus mensyukuri ikhwan yang sekarang ada, jangan sampai mengeluh, harus sabar, harus kuat ya. Apa yang kita hadapi misalkan sekarang ya, hanya soal nyamuk, soal air, itu kecil, gak ada apa-apanya dibandingkan dahulu para ulama ussalaf, demikian juga ustad-ustad kita dulu ya. Nah, itu belum ada apa-apanya. Kita ini sudah enak sekarang. Ya, sudah enak. Wajib terus apa? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kunci yang kedua apa? Taat, nurut, manut sama ustadznya, beradab kepada ustadznya, ya, jangan nantangin ustadznya. Ya. Jangan kayak siswa-siswa di sekolah umum gitu ya. Ya, malah nantangin ustadznya, ngejak gelut malah. Ya. Nanti kalau dihukum sama ustadznya, malah lapor ke polisi, malah lapor ke apa itu namanya yang penanganan anak itu, komisi penanganan anak Indonesia, KPAI gitu ya. Nah, akhirnya gurunya yang dipenjara, nyubit dikit dipenjara. Ya, nah ini jangan sampai seperti itu. Kita harus taat, nurut sama sama guru kita selagi ustadz kita ya memerintahkan, bukan yang maksiat. Kalau ustadznya memerintahkan yang maksiat, ya kita sudah punya kaidah la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau misalkan ustadz ngasih antum tugas, ustadz nyuruh antum piket, ya maka itu untuk kebaikan kita, ya, untuk kebaikan kita. Kewajiban bagi kita adalah nurut manut, ya, begitu. Baik. Insyaallah taala masih belum selesai juga petualangan Nabi Musa dengan Nabi Khidir, ya, kisahnya panjang dan faedahnya banyak. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.